Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Hikmah Pagi. Acara mengajak Anda tentunya untuk mengkaji tadabbur dan juga mempelajari apa makna Islam untuk kehidupan kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Ya, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Hikmah Pagi, dan acara ini disiarkan secara langsung dari Studio 7 TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Mudah-mudahan saja kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mengawali aktivitas Anda semua dan kita semua yang hadir di studio ini. Kita awali tadi dengan tilawah, dengan membaca Al-Qur'an, dan sekarang kita akan mempelajari atau kita akan berdialog tentang menggalang solidaritas sesama umat Islam. Ya, pemirsa, salawat dan salam senantiasa kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua umatnya. Pemirsa, kebersamaan Anda kami nantikan melalui line telepon di 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan sekali lagi, topik kita hari ini adalah menggalang solidaritas sesama muslim. Dan pagi hari ini narasumber yang hadir bersama kami adalah Ibu Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah AS. Kita tahu beliau adalah Ketua Umum Badan Kontak Majelis Taklim dan beliau adalah Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat Ibu? Ya? Alhamdulillah baik-baik aja. Senang sekali hari ini berjumpa kembali. Kita semuanya dalam keadaan sehat. Insyaallah Allah senantiasa memberkahi kita semua, Ibu ya. Dan di tengah kesibukan Ibu yang saya dengar baru pulang ya dari Yordania ya. Tentunya semua dalam rangkaian kegiatan dakwah Ibu. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, Ibu. Dan pemirsa, bersama kami juga hadir ibu-ibu dari Badan Kontak Majelis Taklim Jakarta, juga adik-adik pelajar dari Sekolah Islam Asy-Syafi'iyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu semua. Terima kasih untuk kehadiran hari ini. Ibu-ibu cantik-cantik hari ini, pagi ini. Dari rumah jam 3:30 pagi pasti ya. Mudah-mudahan suami-suaminya juga semua ridho ya untuk kita melangkah ke sini untuk mengaji. Adik-adik juga terima kasih ya yang masih belajar hari ini. Insya Allah kita akan mendapatkan satu pencerahan lagi bersama guru kita Ibunda Ustazah Hajah Tuti Alawiyah, dan kita akan membahas tentang menggalang solidaritas sesama muslim. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin seperti juga kita ketahui ya Ibu Tuti ya, bahwa di dalam Islam, umat Islam ini digambarkan bagaikan sebuah bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan, saling memotivasi, saling apa ya, memberikan kekuatan ya, saling membantu antara satu bagian bangunan dengan bagian yang lainnya. Bahkan juga ada dalam satu hadis kalau tidak salah, nanti barangkali bisa mengoreksi, sesama umat Islam itu kita bagaikan sebuah badan ya Bu ya, satu dengan yang lainnya. Kalau satu sakit, bagian yang lain pasti akan merasakan sakit. Nah, bagaimana hal ini juga kita aplikasikan dalam sebuah kehidupan dinamakit, gimana kita sesama muslim juga bisa merasakan hal seperti itu. Rasanya baru merupakan keinginan kali Bu ya, kalau kita melihat. Karena kenyataannya kita masih dihadapkan pada sebuah kehidupan kenyataan di mana umat Islam masih memikirkan dirinya sendiri, memikirkan kelompoknya sendiri, sehingga belum mencapai satu kehidupan yang ideal seperti yang diungkapkan di dalam hadis ya Bu ya. Nah, sementara kita juga banyak ya Bu dari dalil yang mengatakan bahwa kita ini adalah bersaudara, sama saudara harus mendamaikan dan lain sebagainya. Tapi untuk lebih jauhnya pemirsa, tentu Ibunda Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah AS akan memberikan penjelasan kepada kita bagaimana menggalang solidaritas sesama muslim. Mungkin bisa langsung sampaikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, juga para ibu-ibu dan para adik-adik sekalian, kita pada malam atau pada pagi ini bercerita tentang masalah menggalang solidaritas sesama muslim. Sebenarnya bukan ini sebuah impian, sudah berlangsung lama, berabad-abad orang menumbuhkan rasa solidaritas. Lihatlah ayat Al-Qur'an supaya kita ingat kembali, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wadzkuru nikmatallahi alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Al-Ayah. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah sekaliannya, jangan bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu. Ketika kamu dulu berkabilah-kabilah, kamu bermusuh-musuhan satu sama lain, Allah jinakkan hati kamu dengan adanya Islam, dengan adanya hidayah. Jadilah kamu itu bersaudara. Kita ini kalau menyebut diri kita Muslim, terus ada orang dari bangsa lain, saya juga Muslim. Terus tiba-tiba di hati itu terasa ada kontak. Aman-nyaman. Nyaman dan kita merasa bersaudara. Kalau kita mulai menyebut kita ini bangsa apa, lalu bertemu dengan orang Malaysia, sedangkan kondisi kadang-kadang ya, kalau kita katakan banyak benar tenaga kerja kita di sana, dipanggilnya juga kadang-kadang oleh panggilan yang suka-suka sedikit melecehkan atau merendahkan, kita kaget. Namun kalau kita bicara Muslim, dimanapun kita berada, kita merasa bersaudara. Memang dijelaskan Allah, innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Sebenarnya orang Muslim itu bersaudara. Takwalah kamu kepada Allah, perbaiki persaudaraan itu. Nah, jika kita melihat begini, mari kita bertanya. Karena tadi sebagaimana Elvi mengatakan, kita ini bangunan seperti sebuah bangunan. Al-Muslim lil-Muslim kal-bunyan yasuddu ba'duhu ba'do. Orang Muslim dengan orang Muslim itu seperti bangunan yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Artinya tuh alat-alat bangunan itu kan bukan cuma satu jenis. Ya ada batu, ada semen, ada kapur, ada pasir. Bahkan yang lebih kecil paku. Ada paku. Lebih. Jadi orang-orang Muslim itu kan dari berbagai-bagai. Apakah berbagai-bagai itu dari kondisi strata kehidupan? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pinter, ada yang bodoh, ada perempuan, ada laki-laki, ada yang tua, ada yang muda. Pokoknya macam-macam. Namun jika kita galang, kita bersatu, kita bersaudara, itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Namun sekarang ini kelihatannya seperti rapuh, seperti seakan-akan kita ini maunya sendiri-sendiri. Nah, jadilah kita lemah. Karena yadullah juga ma'al jamaah. Nah, oleh karena itu saya merasa perlu mengambil topik ini. Karena apa? Di Quran sendiri Allah sudah memberikan kepada kita tuntunan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Salah satu daripada inti persaudaraan adalah bantu-membantu, tolong-menolong. Ya, kita disebutkan saling tolong-menolonglah kamu. Di atas kebaktian, kebajikan, dan di atas takwa. Jangan kita bantu-membantu dalam permusuhan, dalam dosa. Dalam dosa dan permusuhan, jangan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, ini sekarang kita perlu tanamkanlah ini di dalam hati kita, kesadaran kebersamaan. Kemenangan kolegial akan tercapai. Artinya bareng. Kalau kita untung-untung barenglah sama-sama. Kalau kita senang, senanglah bersama-sama. Jangan kita senang sendiri, saudara kita yang lain menderita. Lihat apa dikatakan oleh Nabi, jadilah kamu umat Islam itu kal jasadil wahid, seperti badan yang satu. Kalau umpama contoh aja nih ya, sakit gitu ya, umpamanya kuku kita luka cantengan, mata kita bengkak, umpama semua badan terasa. Turut terasa meriang lah, gemeteran lah, panas dingin lah, karena solidaritas itu. Solidaritas itu juga bermakna setia kawan. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, bentuk setia kawan ini seperti apa nih ya? Kalau kita lihat lagi. Kalau kita lihat sekarang ini kayaknya nggak terlalu kuat kita. Setia kawan kita sudah banyak yang mengendor, banyak yang rapuh. Sepertinya kita lo gue tuh lebih menonjol, sifat individualistiknya menonjol. Ini lemah sebetulnya. Ini pada ada apakah dilihat pada kalangan tertentu menengah ke bawah? Karena kita suka bilang menengah ke bawah, menengah ke atas dia. Ada dalam Islam enggak ada ya seperti ada. Itu ya. Artinya kalau dari sisi ekonomi itu mungkin kita bisa melihat seperti itu. Ini tidak kelihatannya solidaritas sama muslim. Saya melihat begini, yang kaya bawa kekayaannya. Tidak mengulurkan buat orang yang dalam keadaan susah. Padahal kan mestinya dia lihat bahwa dia ini banyak sekali bisa terbantu menjadi orang kaya karena adanya orang miskin yang menolong, yang jadi buruhnya, yang jadi pekerjanya, jadi pembantunya. Nah, dia bisa tenang pergi karena di rumahnya ada yang kerja, ada yang siapin makanannya, ada yang apa. Namun kita sering lupa sama orang-orang yang demikian. Kita selalu merasa ini saya mampu. Jadi hal-hal yang begitulah yang sekarang ini kita lihat seperti seakan-akan orang miskin itu terabaikan, orang susah terabaikan, tidak tergalang solidaritas antar kita. Coba lihat, ada banjir nih, bukan kita tolongin saudara kita yang kebanjiran. Harta kita dulu yang dulu. Sebuah kita mau beresin. Masa bodoh, lo gue gitu. Terus di pengungsian, bisa gak kita datang? Kita hibur orang yang lagi susah. Itu adalah setia kawan. Bagaimana contoh-contoh itu banyak sekali barangkali yang perlu kita ketahui. Tapi tadi saya sudah katakan, baik pun itu dari ayat ataupun juga dari hadis, bahwa kita memang janganlah bercerai-berai. Wala tafarraqu. Wadhkuru, ingat. Kita disuruh oleh Allah ingat. Ini manusia orangnya itu bersifat suka lupa. Nah, lupa ini menjadikan banyak sekali kerugian karena lupa. Lihatlah lupanya Nabi Adam terhadap wala taqroba hadhihi syajarah. Jangan kau dekat sini, kamu berani. Deketin juga lupa. Ya. Bagaimana lupanya juga ada orang namanya Sa'labah, masih miskin dekat sama Nabi, udah kaya lupa karena kebanyakan kekayaannya dia nggak kumpul lagi, sholat berjamaah sudah nggak lagi, kalau diajak bersedekah ntar dulu. Ya, ini barangkali. Baik, informasikan dulu nomor telepon ya. Dan pemirsa silakan buat Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya langsung kepada Ibu Tuti Alawiyah, silakan di nomor telepon 574-3476 atau 021-574-3478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan dari kemana-mana kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas tentang bagaimana menggalang solidaritas sesama muslim. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, berdialog langsung dengan Ibu Tuti Alawiyah di nomor telepon 574-3476 atau 021-574-3478. Baik, kita lanjutkan kembali sambil kita menunggu penelpon Ibu ya. Nah, kalau tadi kita masih baru bisa menghayal bagaimana ya umat Islam ini bisa bersatu, bisa solidar, solidar ya kalau kita biasa bicara solidar dengan sesama muslim lainnya. Ini permasalahannya di mana sebenarnya sih Bu ya? Kenapa tidak muncul semangat untuk solidaritas sesama muslim? Inilah karena godaan hidup juga atau tantangan hidup juga yang menjadikan orang tuh terlalu mementingkan diri sendiri. Urusannya juga sibuknya luar biasa, alasan juga punya 1001. Kita sebetulnya bisa melakukan. Kenapa? Karena kalau kita lihat Islam agama sosial, ambil contoh bagaimana kehidupan berislam dalam arti membangun karakter kehidupan yang lebih baik dengan sholat saja. Dia datang ke masjid dengan satu imam, kepemimpinan satu aja, tapi kan orang rata tanpa berpikir siapa sebelah kita. Ya, malah saking mikirnya si imam ini harus nggak boleh terlalu panjang ayatnya. Ingat orang di dalam tuh yang lagi sholat tuh mungkin mau pergi, bininya lagi sakit, atau dia sendiri udah mau berangkat, atau dia punya janji. Itu satu sudah muncul di situ solidaritas. Ada solidaritas. Yang kedua, kita bisa lihat lagi bagaimana kekompakan kebersamaan. membangun kekuatan itu. Sebelum kita lanjut lagi, ini sudah ada penanya yang bertanya, Ibu. Ya. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Evi. Iya, Pak Amar ya. Iya, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, silakan. Silakan Pak Amar. Semua tadi sudah dijelaskan dalam ayatnya, hadnya itu yang digendaki Allah, jangan sampai kita berpecah belah. Tapi kenyataannya pada hari ini, kadang-kadang kita melihat majlis taklim atau umat Islam ini sesuai dengan baju seragamnya gitu. Jadi menonjol baju seragamnya, jadi berkelompok-kelompok gitu. Kalau umat Islam ini bersatu, sangat jaya ini Islam, sangat dikagumi oleh siapapun. Tetapi ini kelihatannya akhir-akhir ini banyak kelompok-kelompok dan banyak aliran-aliran, sehingga umat Islam itu berpecah-pecah gitu. Ya, pertanyaan. Solusinya bagaimana itu, Ustazah? Ya. Saya meyakini kalau umat Islam ini bersatu, karena Al-Qur'annya satu, yang dicontohkan satu, yang kita contohi, pasti jaya. Insyaallah, amin. Makmur kita umat Islam. Amin. Doa kita semua ya, Pak ya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amar dari Jakarta. Dan berikutnya saya terima kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Dengan Pak Rifanto di Gorontalo. Pak Rifanto di Gorontalo, Sulawesi. Silakan, Pak. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak keras sedikit, Pak ya. Silakan, Pak. Iya, saya mau tanya ini, bagaimana caranya untuk melakukan solidaritas sesama, ya, walaupun bukan sesama muslim gitu. Dan bagaimana cara, dan bisakah kita mengikuti solidaritas dari orang-orang sebelum kita begitu? Iya, iya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, iya, satu lagi mungkin dari Flor, silakan kami. Ya, silakan Ibu. Sebutkan nama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajjatu Ja'alawiyah tentang solidaritas kesetiakawanan di dalam Islam. Ibu, saya melihat di sini memang solidaritas kesetiakawanan ini sudah banyak rapuh ya Bu ya. Iya. Baik antar tetangga, masyarakat dan lain sebagainya. Walaupun masih ada yang bersifat saudara. Iya. Saya pikir di sini memang kita harus bangkitkan semangat solidar ini. Karena kekuatan umat Islam yang mayoritas ini kalau kita bangkitkan luar biasa. Umat Islam ini akan menjadi jaya seperti penanya barusan. Iya. Pertanyaan saya, bagaimana kita menumbuh kembangkan solidaritas dalam Islam dalam kehidupan keterkinian kita. Iya. Terima kasih atas jawaban Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum tanya Ibu siapa pun namanya, Bu? Norma. Saya dari Ibu Norma Nugraha. Ibu Norma Nugraha. Baik, terima kasih Ibu Norma. Dan pemirsa, sekarang kita dengarkan jawaban dari Ibu Tuti Aloe. Terima kasih. Untuk yang pertama penanya Pak Amar ya. Sebetulnya kita ini sebagai umat Islam, jauhkan dah berpecah belah. Yang kuat harus menolong yang lemah. Contohnya dari salam saja. Bisa gak kita mulai dari diri sendiri? Itu salam saja. Sebab kata Nabi, absus salam, alaman arokta pamalam ta'rif. Sebarluaskan salam kepada yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Nabi kita juga kalau bersedekah, ya ada tukang minta-minta, Nabi gak menanya juga, kamu ini muslim apa bukan? Langsung Nabi berikan. Bisa gak tangan kita kalau mampu di atas? Al-yadu ulya khairun min al-yadu sufla. Tangan kita memberi. Dan kita harus bisa bersedekah. Orang Islam harus bersedekah. Gak ada duit, bisa dengan senyum bersedekah. Paling murah banget ya. Dengan air muka menolong sesama, ya, air muka kita. La takhiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talib. Jangan kau sepelekan kebaikan walaupun sekecil apapun, meskipun hanya dengan air muka yang bening ngelihat ke orang lain, apalagi dengan kalimat thayyibah, ucapan yang bagus. Jadi artinya bahwa kebersamaan, kesamaan itu, saya malah melihatnya begini. Orang tuh kalau dia pakai baju seragam, kalau saya melihat itu bukan untuk menonjolkan keseragamannya, namun kebersamaannya. Justru sudah kebersamaan. Sudah kebersamaan. Dia nggak kasih lihat umpamanya bajunya yang mahal, yang apa, tapi yang bareng. Di mana nggak kelihatan lagi yang miskin, yang kaya, yang mampu, yang pintar sama. Nah, ini sebetulnya keseragaman. Namun nggak ada tuh. Itu kalau yang kayak begitu tuh egoisme golongan. Jangan terjadi kepada kita. Justru kita ingin sama deh baju putih ke masjid. Bareng-bareng kita lihat bagaimana atau seragam apa yang kita pakai. Bukan untuk menumbuhkan satu egoisme dalam satu kelompok. Nah, saya mengharapkan bahwa hal ini akan bisa menjadi satu manfaat, yaitu perbuatan yang baik. Berarti barangkali gini Bu ya, kalau orang melihat seragam tuh, ya kita anak sekolah lah, kalau anak sekolah gak berseragam gimana sih? Itu juga salah satu yang contoh ya. Ya. Yang kedua, mengenai tentang keadaannya seperti Bu Nurma katakan, sekarang udah rapuh solidaritas. Nah, saya mengharapkan bahwa begini, kalau kita mau bergerak secara Islam, kita memang harus mencintai orang lain, bahkan nomor satu lebih dari diri sendiri, atau seperti kita mencintai diri sendiri. Nah, sekarang ini bisa nggak menanamkan cinta itu seperti itu? Ambil contoh bagaimana solidaritas yang ditumbuhkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah ketika malam hijrah. Dia mau tidur, menggantikan tidurnya, menggantikan Rasulullah. Rasulullah bisa tenang berangkat. Orang udah terhunus pedang, keputusan di Darun Nadwah sudah bahwa Nabi harus dibunuh malam itu. Tapi orang itu bisa begitu, itu kan mencintai Nabi lebih daripada mencintai diri sendiri. Ya. Begitu Abu Bakar, ya Rasulullah saya akan, wahai Abu Bakar, sahabatku, aku akan berangkat. Kemana? Ke Madinah hijrah. Namun setelah itu, sama siapa? Sendiri. Tanpa berpikir jauh, saya temenin. Jadi bukan Nabi ajak, dia sendiri terpanggil. Nah, ini yang kurang kepada kita nih, yang ini yang tadi diharapkan bisa ditumbuh kembangkan kembali, bangkitkan kembali kebersamaan. Sholat kita itu begitu rupa, gak berpisah, tangan ke tangan itu bersama. Dan kita juga disuruh oleh Nabi pengkaderan juga kebersamaan begitu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus, seperti benteng yang kokoh. Bersap-sap, berbaris-baris. Nah, ini yang saya harapkan akan bisa terjadi yang demikian. Adapun masalah yang menyangkut hal-hal bersifat, jangan lupa bersifat keduniaan juga harus bersama. Solidaritas itu kita tumbuhkan sama sebangsa juga perlu. Dulu merebut kemerdekaan, coba lihat. Seluruh bangsa Indonesia. Orang yang terpanggil dengan Allah Akbar, terpanggil semuanya. Lihat di Surabaya, ya, Bung Tomo dulu dengan kawan-kawannya. Lihat bagaimana mereka itu tanpa berpikir apa-apa, bambu runcing aja bisa. Bisa untuk menjadi. Nah, kalau sekarang ini udah masing-masing duduk berdua aja tidak solidar. Satu sama lain sudah yang ini ngelamun kemana, yang ini ngelamun kemana. Nah, betul sekali. Kalau kita lihat Ibu, komunikasi ini juga bisa menciptakan satu kondisi di mana satu dengan yang lainnya tidak saling solidar gitu. Ya, begitu juga dalam masalah kekeluargaan. Rapuh sekali. Saya melihat ya, kalau saya mau melihat bahwa anak sama orang tua, keturunan dan lain-lain itu sudah banyak yang nggak tahu. Kalau Lebaran anak kita nggak ajak, dia nggak tahu keponakannya yang mana, bibinya yang mana, ketemu di jalan nggak tahu, mamanya yang mana. Besok dia lupa. Neneknya nggak lupa sama cucu, tapi cucunya lupa. Dia lupa sama neneknya. Ya, jadi artinya bahwa persaudaraan untuk penggalangan solidaritas haruslah kita tanamkan. Kita banyak musibah, negara kita ini banyak sekali terjadi bencana alam, banjir atau apa. Mari kita berbuat. Sedikit pun, sekecil apapun, bermakna sekali orang yang bisa membuat, membangun solidaritas. Artinya membangun kesetiakawanan bersama. Apalagi untuk hal-hal yang bagus, itulah kekuatan. Coba lidi, kalau satu nggak ada gunanya, tangan aja bisa sebentar aja udah patah. Namun kalau dipadu, ya stadion utama bisa bersih loh. Apabila kita karena sepotong satu lidi yang dijadikan satu. Jadi kita harus lupakan apa yang kita egoisme pribadi kita dan lain-lain. Ya, ini kan jawabannya ya. Dan Pemirsa, untuk Anda masih ada kesempatan yang ingin bergabung bersama kami, silakan di nomor telepon 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan kita masih membahas tentang bagaimana menggalang solidaritas sesama muslim. Nah, di dalam Islam juga, Bu, apakah ada batasan-batasan tertentu di dalam kita solidar kepada sesama kita? Sebetulnya banyaknya hanya dorongan, semangat bersedekah umpamanya. Ya, kita terima telepon sebentar ya. Sekecil apapun. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali terputus. Silakan buat Anda yang baru saja tersambung, Anda bisa ulang kembali di 5743476 ya, atau 021 5743478. Baik, silakan Ibu. Jadi ya, umpamanya hal kecil ya, kita kan dulu pernah umpamanya buat solidaritas. Ibu ini sudah tersambung lagi, mohon maaf. Assalamualaikum. Halo. Salam. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Ikhwan. Bapak Ikhwan di mana? Di Cibinong. Cibinong. Ya, mangga silakan Pak. Dari Cibinong Pak Ikhwan, silakan apa yang ingin ditanyakan? Ya, ini Bu saja. Ya, agak keras suaranya Pak ya. Hah? Ya, agak keras suaranya Pak. Iya, ya. Tadi kan bertolong menolong dalam kebaikan dan takwa ya Ustaz. Ya. Nah, ini yang akan saya tanyakan. Kebaikan yang bagaimana dan takwa yang bagaimana sehingga kita diwajibkan untuk tolong menolong. Karena kalau kita lihat kebaikan di dalam surat Al-Baqarah 177, ternyata tidak seperti kebaikan yang di alam pikiran kita. Kebaikan itu adalah keimanan dan keislaman, dan tolong menolong, memberikan infak sedekah, dan ketakwaan ini ternyata adalah Quran sebagai petunjuknya. Nah, artinya kalau kita mau kembali kepada kekuatan Islam, yaitu harus kembali kepada Quran gitu. Nah, bagaimana caranya supaya umat Islam ini mengkaji Quran, bukan mengaji Quran? Artinya jangan mencari pahala huruf, tapi jadikanlah Quran sebagai petunjuknya. Baik. Untuk membuat kebaikan dan takwa. Nah, gimana Ustaz Yani, Mak? Baik, terima kasih Pak Ikhwan di Cibinong. Di belakang Pak Ikhwan kami terima kembali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak dengan siapa Pak? Dengan Pak Syarif, Bu, di Bandung. Pak Syarif di Bandung. Mangga Pak Syarif. Assalamualaikum Bu Haja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dengar pertuturan dari Bu Haja, baik pun dari pembawa acara. Itu sangat baik sekali, Bu, sangat bagus sekali ya. Tapi kita tidak usah lihat jauh-jauh, Bu. Melihat aja dari kenyataan yang ada, yaitu seperti contoh, Bu, ya, mengenai sholat subuh berjamaah, Bu. Itu ternyata satu buku itu kok sedikit sekali orangnya, Bu. Satu-satu kadang-kadang kurang gitu. Nah, contohnya itu aja, bagaimana kita menggalakkan mereka itu bisa berjamaah di masjid, Bu. Nah, sekarang kita contoh kan seperti yang saya lihat kemarin itu mengenai apa, tiap masjid itu saya datangi tubuhnya itu ternyata kok satu sak itu ya mungkin ada 10 orang gitu ya. Jadi kita lagi ada 3 orang, Bu. Iya Pak Syarif ya, mungkin sudah bisa kita tangkap untuk bisa panjangnya. Menggalakkan mereka untuk bisa salat subuh bareng ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Dari Usman di Tual, Maluku. Dari Tual, Pak Usman di Tual, Ambon ya Pak, Maluku ya Pak ya? Iya. Baik Pak, bisa dikecilkan sedikit volume TV-nya ya Pak ya? Ya, silakan Pak Usman pertanyaannya. Oke. Ya, silakan Pak Usman pertanyaannya. Bagaimana kita membangun hubungan sholat resmi antara sesama kita sehingga kesenjangan di antara sama umat itu tidak terlihat, karena doa ini persoalan kesenjangan itu sangat kental terlihat. Orang tidak mau melihat yang kecil dan lain sebagainya. Baik. Konsep yang sebetulnya itu apa? Iya. Baik, terima kasih Pak Usman dari Tual, Maluku. Ini luar biasa, alhamdulillah ya, bisa menangkap baik acara kita. Satu lagi dari ibu-ibu yang ada di studio, saya persilahkan. Ya, Nanti barangkali ada juga ya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nama saya Haji Rukoya. Iya. Yang saya tanyakan tadi mengenai solidaritas atau kesetiakawanan yang sudah dijelaskan begitu bagus, maka ada yang saya ingin tanyakan, yaitu bagaimana memulai solidaritas yang sudah mulai rapuh ini, untuk memulainya, karena banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan. Mungkin untuk mengajak itu selalu ada kendala. Hambatan ya. Ya. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita jeda dulu sejenak ya, ya. Nanti kita dijawab. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, tunggu jawabannya dari Ibu Profesor Dr. Tuti Alawiyah. Kita akan jeda dulu sejenak. Setelah informasi yang berikut kita kembali lagi. Anda masih bersama kami Hikmah Pagi dan kita masih membahas tentang bagaimana membangun, menggalang solidaritas sesama muslim. Ada beberapa pertanyaan tadi dari penelpon, tiga penanya, Pak Ikhwan di Cibinong, Pak Syarif di Bandung, dan Pak Usman di Tual. Dan kemudian ada Ibu Rukoyah tadi ya bertanya. Silakan Ibu langsung tadi jawab. Terima kasih kepada Pak Usman, kepada Pak Syarif, dan Pak Ikhwan ya, dan juga Ibu Rukoyah. Tadi dikatakan mengenai bagaimana tolong menolong sebenarnya. Iya. Dalam Allah menyuruh kita bertolong menolong dalam kebaikan, dalam kebajikan. Jadi tidak sendiri-sendiri, harus gabung bersama. Tapi jangan kita menumbuhkan bantu membantunya di dalam dosa. Masa, kita bergabung sama orang-orang yang mau berbuat dosa dan lain-lain. Jadi jelas. Nah, kalau disebut bertolong menolong di dalam kebajikan dan takwa, takwa ini adalah kalau kita perinci dari berbagai-bagai ayat, ini adalah sikap hidup. Nah, jadi sikap hidup kita jangan jadi orang pemarah, kita jangan jadi orang yang suka apa namanya itu mencela satu sama lain. Kalau ada bagaimana terjadi apa kita mesti bagaimana, itu dari takwa itu. Seperti wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Ayat ini apa? Yaitu orang yang bisa bukan memaafkan kesalahan orang. Bukan, artinya orang yang mau menahan marah, dan menahan marah, memaafkan orang lain, wa'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka orang yang berbuat ihsan. Jadi hal-hal sikap hidup takwa itu. Dan takwa ini adalah suatu yang paling tinggi. Jadi kalau kita memang tadi diperintah, mari kita lihat Quran. Kita lihat Quran bukan saja katanya jangan huruf-hurufnya pahala cari. Sebetulnya semuanya bagus. Hormat kepada Quran aja dapat pahala. Baca sambil salah-salah tetapi memang menginginkan untuk bisa lebih baik, dapat pahala dua tuh. Pahalanya dua. Jadi artinya kita memang harusnya sebagai orang Islam, Quran itu harusnya dibaca, Quran itu dihormati, Quran itu diamalkan, Quran itu dipaham, Quran itu disebarluaskan, dan Quran itu dipertahankan. Jangan sampai bisa dirobek buat bungkusan apa, nggak usah bilang dari. Ini Quran nggak ada satupun kitab suci dalam dunia ini yang begitu jutaan orang hafal, baik hurufnya ataupun barisnya, bagaimana bentuknya, semuanya itu luar biasa. Dan tidak pernah kita rasa bosan membacanya. Malah kata Sayyidina Utsman, lau tahurat kulubuna lama syabi'at min kalamillah. Kalau benar hatimu suci, kamu nggak bakal kenyang dalam bakal puas baca Quran. Yang kedua, bagaimana coba sholat subuh aja susah. Memang betul, tidak mudah. Kita kan beragama ini dalam artian mencari keridhaan itu tidak gampang. Seperti jalan ditanjakan lah, seperti jalan mendaki. Kalau kita ngikutin diri kita, nafsu kita itu kayak jalan menurun. Cocok aja sama nafsu kita. Nah, dalam artian begini, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sadar, orang yang tidak beragama hanya sekedar mengaku KTP, namun di dalam pelaksanaannya jauh daripada yang diharapkan. Kita mau sesuai kata, sesuai perbuatan. Nah, kalau kita lihat dari rukun Islam saja, ini semua tidak lepas daripada hablumnallah wa hablumnannas. Artinya solidaritas antar manusia itu kelihatan. Coba kita lihat Idul Fitri aja, kita kan fitrah. Jangan sampai ada orang yang minta-minta pada hari raya. Ya, Idul Kurban, ya, gembira itu, Idul Akbar itu, Idul Adha itu, dengan menyembelih kurban kasihkan kepada fakir miskin. Solidaritas di sini. Nah, kita juga harus bisa berbuat banyak. Ya. Kalau mampu, tolong dengan kemampuan kita. Itu nomor satu, dengan duit. Ya. Yang kedua, dengan ilmu kita. Yang ketiga, dengan badan kita, waktu kita, tenaga kita. Yang keempat, kalau nggak ada, ya dengan pinjemin barang kita kalau ada. Yang kelima, kalau kita udah nggak ngapa-ngapain, udah tua, udah susah, udah doa, kita doa. Tapi begitulah Islam menyuruh kita bersama-sama. Nah, dalam kaitan yang kita harapkan ini, benar ya, saya juga merasa bahwa tidak mudah untuk mengajak orang kepada kebajikan, mengajak orang kepada paham Al-Quran, mengajak orang cinta Quran, cinta pengajian. Ya, mengaji atau mengkaji, buat saya itu terasa sama aja. Yang penting kita mau konsentrasi di dalam pemahaman. Dalam masalah solidaritas itu, kita ini setia kawan deh. Bahwa ada orang lagi susah, kenapa kita tidak mau menolong. Waktu orang itu dalam hajatan dulu kan, kalau ada perkawinan, tetangga tuh ikut membantu semuanya. Nah, inilah kita mulai dengan cara-cara untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ya, kita disuruh menjadi orang yang bermanfaat. Kalau tadi hablumnallah, hablumnannas, itu ada kaitan dengan kalau kita mau hidup mulia, dua-duanya harus ditempuh. Ya, kepada Allah ibadah kita dengan baik, dan kepada sesama manusia kita berbuat muamalah yang baik. Iya, betapapun kehidupan sudah maju dari berbagai aspek, tapi solidaritas harus tetap bersama itu dan dipelihara terus. Dan dimulai dari diri sendiri. Jangan kita pengen orang lain aja berbuat apa, kita solidar, tetapi kita tidak mau melakukan itu. Nah, ini kan nggak boleh. Kita dan kalau sekarang ini sudah rapuh di antara orang-orang yang sudah dewasa, mungkin kita juga bisa ke anak-anak ya Bu ya, bisa sudah mulai menumbuhkan ke anak-anak ini. Bagaimana solidaritas anak sebagai tanggung jawab kita, orang tua yang bakal ditanya terhadap anak sebagai karunia Allah, anugerah dari Allah, apa bisa kita melakukannya untuk menanamkan akhlak mulia, solidaritas dalam kehidupan bersama-sama. Ya, memulailah dengan cara-cara yang kecil-kecil, namun nanti akan terbiasa dengan yang bagus dan baik ke depannya. Kemudian pertanyaan dari Pak Usman tadi, ini supaya tidak terjadi kesenjangan ya antara satu dengan gimana orang kaya dan orang miskin, itu tidak terjadi kesenjangan yang mencolok sekali. Lalu gimana sikap orang kaya ini? Misalnya begini Bu ya, ada satu kehidupan, satu apa rumah, ini orang kaya sekali, bawahnya ini orang miskin sekali. Supaya bagaimana orang miskin ini terasa nyaman dengan orang kaya, orang kaya pun ada nyaman dengan orang miskin. Bagaimana membuka ini? Berpikir bahwa dia tidak bisa tiba-tiba menjadi orang kaya tanpa bantuan dari orang miskin. Kita harus pikir bahwa dengan doanya orang miskin, dengan pertolongannya orang miskin, kita bisa jadi berbuat, bisa jadi menikmati dengan rezeki kita yang banyak. Mungkin orang miskin itu redo. Coba kita lihat di buruh-buruh kecil, kita harus dekat dengan mereka, senyum dengan mereka, berikan kepada mereka sesuatu yang haknya dengan baik. Nah, ini yang paling harus kita mulai berbuat begitu. Jangan kita orang dalam keadaan susah, katakanlah sebelah ada kematian, radio kita bunyinya kencang benar, ya isinya musik, itu kan kagak solidar terhadap paling kian. Nah, kita harus ada sikap solidaritas. Nah, kalau di luar negeri kan ada tuh, umpama orang itu dikasih pita merah atau pita hitam, tandanya dia memang ada solidar satu sama lain. Nah, kita mesti... Begitu juga mungkin barangkali kita melihat banyaknya anak-anak kita yang tidak sekolah karena biaya yang tidak dimiliki ya Bu ya. Ini bagaimana menumbuhkan rasa dia pun anak saya gitu artinya. Saya kira yang paling penting adalah kita harusnya berpikir merenung ya. Ada orang tiba-tiba dia ini lagi nengok ke jendelanya. Terus dia lihat ada orang tiba-tiba dari bayangan rumahnya duduk di situ. Buka, dia ambil makanan yang sederhana yaitu makanannya dia dibuka dan dia minum. Yang orang kaya itu ngeliatin, apa nih perbuatan orang itu kok tiba-tiba numpang di bayangan rumah, duduk di situ sambil demikian. Tetapi yang dilihat, hampir dia harus kaget, ada orang itu setelah makan dan begitu kerasnya kaleng buat minum, dia berdoa, bersyukur. Kenapa saya nih udah punya rumah bertingkat begini, kehidupan saya luar biasa nikmatnya, nggak bisa ya, seperti kayak orang itu. Jadi penemuan-penemuan yang mendadak seperti itu tuh jadikan tadabur, jadikan perenungan bahwa kita ini apakah sudah bersyukur, apakah kita sudah berbuat, apakah tangan kita sudah di atas, apakah kita bisa menggalang persaudaraan kepada orang lain, apakah uang kita sudah kita infakkan, kita zakatkan, kita titip kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada saudara kita yang susah. Ini semuanya adalah punya nilai yang luar biasa karena kehidupan kita bukan saja di tempat yang sementara. Kita akan pulang ke akhirat kepada Allah dan dialah yang nanti akan menentukan di mana tempat kita, karena hanya dua tempat, yang satu disebutnya surga buat orang yang takwa dan satu lagi disebutnya neraka buat orang yang maksiat kepada Allah. Jadi batasannya jelas sekali Bu ya, untuk solidar kepada orang lain itu tadi ya, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau kita enggak bisa berbuat kebajikan, jangan kita bikin dosa. Iya. Mengajak orang apalagi untuk berdosa bersama-sama. Iya. Ini anak muda barangkali kita ingatkan juga ya, kalau ada teman yang mengajak kepada kemaksiatan, jangan dibilangnya itu solidar. Oh iya. Tapi kamu gak solidar, saya itu artinya tidak berbuat untuk bersama. Kebersamaan itu sangat penting. Ya, untuk kita itu ditentukan dengan berjamaah ke masjid, karena satu tambah satu di dalam Islam ini bukan dua, tapi 27. Ya, bersolat saja ada makmum, ada imam di depan. Berdua beda, bukannya dapatnya satu, dapatnya 27 derajat. Itulah kehormatan yang diberikan dan lipat ganda kebajikan, pahala dari Allah disediakan bagi orang-orang yang berbuat, bagi dirinya itu untuk pengorbanan hartanya dan pengorbanan dirinya dalam arti berjuang dengan tenaganya. Satu lagi barangkali Bu, kalau dalam kehidupan kita berbangsa ini, siapa yang memulai untuk memberikan contoh solidar kepada yang lain Bu? Ya, semuanya harus bisa memulai sebagai contoh. Sebab al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mu'min cermin orang mu'min. Apalagi yang paling bagus adalah orang-orang yang berkuasa. Bagaimana orang berkuasa itu tidak rakus, tidak korupsi, tidak egois, tidak mau menang sendiri, tidak sombong, tidak angkuh, bahkan dia bisa berbuat seperti ulama atau khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya Umar bin Khattab, bagaimana menjadikan masyarakat itu sampai bisa luar biasa karena pemimpinnya memberikan cermin yang baik. Ya. Baik Ibu, sayang sekali waktu kita terbatas ya. Tapi alhamdulillah waktu yang sedikit ini, pelajaran yang sedikit ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita semua ya. Bagaimana kita menumbuhkan rasa solidaritas kepada sesama muslim dan juga kepada seluruh umat manusia ya. Karena tadi dikatakan bahwa kalau kita menolong orang lain, tentu kita tidak tanyakan dulu agama kamu apa, bangsa kamu apa gitu ya. Baik Ibu, terima kasih Bu Tuti Alawiyah, semoga tetap sehat untuk selalu berdakwah. Terima kasih Allah. Dan juga terima kasih Ibu yang sudah hadir, adik-adik, mudah-mudahan menjadi pelajar yang terbaik ya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Pemirsa dimanapun Anda berada, luar biasa, subhanallah. Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu bersatu, untuk selalu bersama dengan sesama umat kita dan juga sesama manusia yang lainnya, untuk saling membantu, menumbuhkan rasa empati, menumbuhkan rasa kebersamaan, bahwa kita adalah merupakan satu bagian bangunan yang saling menguatkan. Kita adalah bagaikan sebuah tubuh yang satu dengan yang lainnya bisa merasakan apa yang dirasakan. Pemirsa, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya menjadi muslim yang lebih baik lagi. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Fidri atas nama seluruh kerabat kerja TVRI mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.